Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarah Adab Al-Mufrad pada pertemuan kita yang lalu. Setelah kita nukilkan perkataan Nabi Malik bin Umayyah rahimahullah ta'ala dan juga Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tentang wajibnya memberikan nafkah, menjaga kedua orang tua walaupun mereka dalam keadaan sebagai orang jahil. وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ وُجُوهُ نَفَقَةِ الْأَبْدِ wajibnya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, ayah atau ibu, ayah kandung artinya, dan juga ibu kandung. Dan ini tidak berkaitan dengan ibu tiri atau ayah tiri. Dan juga diingatkan bahwa kita harus memiliki upaya untuk menyampaikan kemuliaan agama kepada seluruh kerabat kita, terutama orang tua kita dan saudara kita. Interaksi kita kepada mereka diikuti dengan kita menampakkan kemuliaan agama, sehingga diperbolehkan dalam syariat untuk bersilaturahmi kepada kerabat, memberikan hadiah kepada mereka walaupun kondisi mereka masih syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan agungnya syariat kita yang juga sangat memperhatikan bagaimana tabiat manusia. Secara tabiat, tentunya kita mencintai orang tua kita, mencintai famili-famili kita, paman kita, bibi kita, dan itu adalah hal yang wajar. Sehingga agama memberikan bimbingan kepada kita untuk menjalin silaturahmi terhadap mereka. Tetapi saat kait kerabat kita dalam keadaan kubur, maka diikuti dengan memberikan atau menawarkan dakwah menampakkan keagungan agama kepada mereka. Di sini menukilkan oleh Imam Bukhari hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-20. Kita baca, Ali bin Umar qala ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan jara tuba fa qala ya Rasulullah ibda' hadhihi falbasha yawm al-jum'ah وإذا جاءت النفوس البسها يوم الجمعة وإذا جاءت النفوس قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعتكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Dari Ibnu Umar belum menceritakan tentang ayahnya. Ra'a Umar radhiyallahu anhu suatu saat ayahku yaitu Umar radhiyallahu anhu melihat sebuah hullatan siyara, yaitu sebuah kain yang tenunannya itu bercampur dengan kain sutra dan memiliki dua makna, yaitu tenunannya ada kain sutranya, ada benang-benang sutranya, juga bisa dikatakan kain yang murni terbuat dari sutra. Dan memungkinkan ini atau memungkinkan yang kedua, yaitu memungkinkan bahwa Umar bin Khattab melihat sebuah kain yang indah, tetapi sebagian daripada tenunannya terbuat daripada benang-benang sutra, yaitu kain sutra yang terangin. Atau pendapat yang kedua, yaitu murni terbuat daripada kain sutra. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yawm al-jum'ah. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya engkau membeli kain ini, kemudian engkau mengaku kain yang indah ini di hari Jum'at, dan engkau mengakunya juga saat ada delegasi-delegasi atau ada tamu-tamu yang datang kepada engkau. Qala, maka Rasulullah menyatakan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang kelak tidak akan mendapatkan jatah ilahi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, potongan daripada hadis ini memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat tinggi. Dan itu kembali tidak sekedar membimbing bagaimana mengarahkan penajaran, tetapi juga mengajarkan kepada kita perkara-perkara mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Di situ dikatakan ra'a Umar hullatan jara, tabiat manusia melihat suatu hal yang mewah, bagus, indah, tentunya akan tertarik. Ini tabiat manusia sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Kita tidak bisa menyesal. Kita cinta kepada wanita, menyukai seorang wanita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai perhiasan dunia dari emas, perak, dalam ayat yang lainnya, kendaraan-kendaraan yang mewah. Itu adalah tabiat manusia. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat sesuatu yang indah, maka dia mengusulkan, memohon kepada Rasulullah untuk supaya membeli baju yang indah. Yang perlu kita ingat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tawaran dari para Umar bin Khattab tentang diperintahkannya atau sangat dianjurkan untuk memiliki dan memakai pakaian yang terbaik pada waktu kita menegakkan ibadah untuk sholat atau saat kita kedatangan tamu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari tentang masyru'nya, bahkan diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk kita berpenampilan yang terbaik saat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebiasaan Rasulullah, kemana Rasulullah menciptakan sholat, memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi, kemudian memakai serontah yang baik. Bahkan itu bukan daripada kesombongan. Tatkala ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, rajulun yakunu na'luhu hasanatan wa thawbuhu hasanatan. Ada seorang yang pakaiannya baik, sandalnya baik. Apa yang termasuk dari bahasa kesombongan? Kata Rasulullah, tidak. Itu bukan kesombongan. Tetapi kesombongan adalah khatarul haq wa kuntum. Kesombongan yang hakiki yaitu khatarul haq. Dia menghindari, menolak perkara yang hak dan meremehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengingatkan, menegur orang-orang yang datang kepada beliau atau orang yang akan melakukan salat kemudian dilihat dengan penampilan yang berbeda. Ada seorang yang datang dalam keadaan rambutnya acak-acakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muliakan rambutnya. Demikian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan semua perkara, walaupun mungkin secara tataran manusia itu adalah lahiriah. Tetapi ternyata perkara yang lahiriah ini juga bisa salah akibatnya fatal. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, dan merupakan batasan dalam sebuah etika memakai pakaian secara syar'i, bahwa agama kita itu sempurna yang membimbing semua apa yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh manusia. Jika kita diajarkan bagaimana qada'ul hajah ke belakang, ke toilet, apa yang harus kita lakukan, demikian pula ajar dalam kemana arah mana kita memulai pakai pakaian, doa apa yang kita baca, apa yang tidak diperbolehkan, bagaimana caranya, semua diatur oleh syariah. Ini tidak boleh, ini boleh. Dan kalau salah, kita batal. dalam keadaan itu adalah perkara yang mungkin menurut kita. Apa pengaruh daripada perbuatan-perbuatan yang zahir ini? Secara bahwa kita ternyata sangat berpengaruh, bahkan yang sangat fatal. Sebenarnya dalam hadis, ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan pakaian yang demikian indahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yalbasu hadhih man la khalaqa lahu. Orang yang memakai pakaian seperti ini, itu orang lelaki. Yang memakai pakaian dari sutra, itu tidak akan mendapatkan jatahnya kelasnya. Mengerikan itu. Kini lagi mungkin kita berkata, apa sih arti sebuah pakaian? Apa sih arti mungkin sebuah nama dalam lagu media? Kalau dalam agama kita, semuanya benar. Nama kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil nama yang paling Allah cintai. Pakaian bahkan terhancang ketika orang salah dalam menggunakan atau tidak memperhatikan etika syariah dalam berpakaian, ancamannya di jalan. Ada yang akan Allah tenggelamkan di muka bumi. Ada yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Demikian. Dan itu merupakan kesempurnaan dari syariah. Dan ini merupakan hikmah yang besar ya Allah. Pakaian terjadi juga dalam perkara-perkara yang besar yang sebagian umat menganggap tidak ada di etika sunnah syariah, etika politik yang syar'i atau siasat syariah, ekonomi yang sesuai dengan syariah, kemudian yang berkaitan dengan hukum tanah, tentang pertanian, tentang peternakan, tentang perkara yang lebih besar, ini tentunya agama kita sangat sempurna, memberikan bimbingan yang indah. Sekali lagi, jika cara memakai pakaian diajarkan kepada kita, paling tentunya perkara-perkara yang lain, sempurna agama kita. Kemudian Rasulullah menyatakan atau diceritakan di sini, fa'utiyan nabiyyu minha bihaulani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau, diberikan kepada beliau daripada pakaian yang indah bihaulani, itu pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memiliki pakaian ini, coba untuk menghadirkan bagaimana Rasulullah itu sangat menghargai perasaan orang dan sangat mengerti tentang tabiat manusia, bahwa seorang ketika dia berkata sangat tentunya berkaitan dengan kata hati yang paling. Ketika seorang melihat bomanya, wah kamu kalau pakai sandal seperti ini nampaknya sesuai. Dan tak ada mungkin kata hati kita, kita kagum dengan sandal itu. Kita ingin memiliki. Dan hal perasaan seperti ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika telah memiliki pakaian dari sutra ini, fa'arsala ila Umar, dikirimkan pakaian ini kepada Umar. Subhanallah. Dia dihadiahkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, bagaimana Rasulullah itu sangat memahami perasaan. Dan dalam bagaimana kita berinteraksi kepada manusia tentunya, sangat penting kita memahami dan memperhatikan perasaan manusia. Apalagi yang berkaitan dengan perkara yang akan menyenangkan saudaranya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pakaian itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar berkata ketika menerima hadiah dari Rasulullah, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku bisa memakainya dalam keadaan engkau telah memberikan atau telah menyatakan demikian dan demikian tentang pakaian yang seperti ini? Kita ingat waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Siapa yang memakai taksi? Karena sutra itu halal hukumnya untuk wanita. Sutra hukumnya halal untuk wanita. Dan Umar tentunya heran, kenapa paket indah itu diberikan kepadanya? Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan bahwa orang yang memakai pakaian ini tidak akan mendapatkan jatah kelakuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni lam u'tikaha litalbisaha walakin tabi'uha aw taqtuha." Wahai Umar, aku berikan pakaian itu kepadamu bukan supaya engkau mengambil pakaian itu. Aku berikan pakaian itu bukan untuk supaya engkau mengambil pakaian itu. Tetapi walakin tabi'aha, bisa engkau manfaatkan, engkau jual pakaian itu, kita mendapatkan apa? Fulusnya. Mendapatkan hartanya. Dan tentunya dengan boleh dengan menjual kain apa? Dan boleh memanfaatkan uang sebagaimana layaknya emas. Yang mana emas itu haram tentunya untuk dipakai seorang lelaki. Tetapi hukumnya apa? Mubah, diperbolehkan. Jika yang memakai adalah siapa? Wanita. Emas, kemudian kain sutra itu adalah pakaian wanita. Jadi halalkan bagi lelaki apa? Ada emas, ada perak, mana yang dihalalkan? Perak atau emas? Perak atau emas? Bahkan kita dilarang memakai cincin yang terbuat dari apa? Besi. Tetapi yang boleh yaitu dari apa? Tapi haram dari emas atau dari besi. Nah, saya berikan, kita jual emas kita atau kita jual kain sutra itu, sebagai kata Rasulullah, walakin tabi'uha, kamu bisa menjualnya dan memanfaatkan uang itu. Atau tertua, engkau pakaikan kain sutra ini kepada istri. Dan menunjukkan, mari katakan oleh para ulama tentang halalnya kain sutra untuk pemanah. Dan ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di sini juga ada satu hikmah wanita, bahwa wanita itu selayaknya tentunya mereka memperhatikan penampilan mereka di hadapan suami. Kita mungkin ingat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa periwayatan hadis antara beliau dengan Abu Hurairah lebih banyak siapa? Abu Hurairah. Dalam pada Aisyah selalu bersama Rasulullah. Maka jawab oleh Aisyah ini, aku lebih banyak terlahirkan dengan apa? Kenapa ya kawan? Apa manfaatnya saja? Untuk berbahaya. Jadi kan dilakukan oleh Aisyah Rasulullah Ta'ala. Artinya tentunya dia memperhatikan semua kandung. Dan tentunya termasuk asbab yang akan semakin mengeraskan antara suami dan istri, akan semakin menguatkan adanya mawaddah warahmah. Jika mereka memperhatikan penampilan yang ada dalam suami, bukan sekadar memberikan atau menampakkan penampilan rasa-rasa yang memang dia membutuhkan. Segera dia berdandan di hadapan suami, hal itu berbahaya. Maka itu adalah ciri dari para wanita yang salehah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa wanita yang salehah, ila amartaha ata'atka, saat engkau perintah, dia wa idza nadarta ilaiha, saat engkau melihatnya, ata'atka, dia akan menyenangkan. Maka dia memperhatikan. Dari sini Rasulullah sangat memahami. Walakin syari'uha au taksuha, engkau pakaikan, engkau berikan kepada wanita. Tentunya ini mencakup bahwa perhiasan wanita yang diperbolehkan di antaranya itu dia memakaikan sutra, kain yang mahal tentunya. Dan sutra merupakan kain yang mahal. Dan Rasul membolehkan. Jika memang dia mampu. Jadi lagi diperbolehkan jika dia mampu. Apa dia mampu? Tentu lain masalahnya. Bisa menjadi mubazir. Kalau dia tidak mampu. Tapi kalau mubazir, beli sebuah kendaraan yang memang sudah dibutuhkan untuk suaminya untuk bekerja, hanya untuk membeli apa? Dan itu tadi sudah tentunya melampaui dari syarat. Hal yang berkaitan tentang sesuatu yang katakan sifatnya memiliki harga yang lebih atau dengan bahasa mudahnya satu barang yang sifatnya mewah, tentang hukum dan kepemilikannya tentunya kembali kepada kemanfaatan, yang kedua kembali kepada kemampuan, dan tentunya itu juga harus diperhatikan tentang orang-orang yang memiliki, yang mengetahui tentang hukum hak-hak daripada sebuah hak. Di sini sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kepemilikan kain sutra. Walaupun mungkin kadang-kadang Rasulullah kainnya kasar, kadang-kadang mengadakan bantal yang berpakaian demikian, tetapi itu bukan menafikan sekali lagi, itu bukan menafikan tentang diperbolehkannya, bahkan kadang-kadang menjadi satu hal yang terbaik. Jika memang mampu seorang wanita dia berdandan di hadapan suaminya dengan pakaian sebentar lagi, dia mengaku kain dari mana? Sumpah. Mungkin sebagai gambaran umum agak keluar sedikit. Berapa kain sutra ya kawan sebenarnya? Kain sutra berapa ya kawan? Sehingga kita paham makna daripada zuhud itu bagaimana. Bukan harus kalau zuhud itu taklim berangkat dengan sandal zuhud itu bukan zuhud. Umpamanya. Bahkan menampak-nampakkan zuhud dalam keadaan yang mampu dan oleh para ulama itu jadi dia. Yang diakibatkan dari kesalahan memahami makna zuhud. Kalau kita tanya barang berapa satu meter yang sutra. Kita tanya kita lagi. Kenapa? Berapa saja? Pak Munir, berapa kain sutra? Apa? 4.500? Berapa? 450.000. Itu maksud seingat saya, kalau yang 450.000 yang 1 meter itu maksud campuran dengan nilam. Kalau yang asli yang tentunya dari sutra yang asli saya pernah lihat tidak sampai 1 meter itu harganya 4,5 juta bukan 450.000. Jadi 4,5 juta. Wah, mudah gede ya Pak ya. Kita katakan kalau dia mampu. Rasulullah menghadiahkan sutra kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Rasul memerintahkan untuk kita dipakaikan kepada siapa? Watak Tuhan. Itu. lisan mampu. Dan hukumnya sekali lagi itu halal, mubah. Bahkan seorang wanita sebenarnya asalnya diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan, bahkan untuk berganda dengan calon suami, sedang diharamkan untuk menampakkan perhiasannya kepada selain di luar mahramnya, sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan atau yang diajarkan secara syar'i. وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا إِلَّا مَا تُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Jadi dilarang mereka menampakkan zina perhiasan. Artinya sebenarnya wanita, tabiat mereka itu mereka suka untuk menampakkan. Dan juga secara syar'i fisik dari para wanita itu merupakan apa? Kemudian di sini disebutkan wa arsala biha Umar ila ahlihi min ahli Makkah qabla yuslim. Umar bin Khattab tapi ada manusia juga mencintai barang itu. Tapi dia lebih mencintai hal yang lezat, itu mengharapkan Allah buka pintu hidayah kepada saudara yang manusia. Maka fa'arsala biha Umar, Umar bin Khattab, kain sutra itu kepada saudaranya min ahli Makkah yang tinggal di kota dulu kota Makkah. Qabla an yuslim, sebelum saudaranya ini masuk, berarti lepas dia mendapatkan dia, pada beberapa saat selanjutnya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Qabla an yuslim, qabla an yuslim, sebelum dia masuk, apa yang lebih menyenangkan? Ayah kita, saudara kita, orang yang kita cintai, yang dahulunya mereka kufur, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Ini hal yang betul sangat lebih mulia hanya daripada sebuah apa? Dan itu tentunya juga yang perlu antum ingat. Sebenarnya diingatkan di warahmatullahi wabarakatuh, diperbolehkan untuk memberikan hadiah. وفيه صلة الأقارب والمعارف إن كانوا كفارا. Bolehnya kita tetap menjalin hubungan dengan famili-famili atau orang yang kita kenali, yang mungkin dekat dengan kita atau yang memiliki hubungan dengan kita. Wa in kanu kufaran, walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Ini tentunya barakallahu fikum bagian daripada bimbingan bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain. Amalan itu ada yang sifatnya batinnya, artinya secara batinnya dari usul dalam agama kita bahwa kita diwajibkan, jadi lagi wajib untuk tertanam dalam hati kita benci kepada kekufuran dan melaku kekufuran. Itu usul dalam wajib benci kepada orang yang kepada kekufuran dan melaku kekufuran. Sebagai belajar dalam Al-Qur'an Karim, benci kepada kesyirikan dan pelaku itu usul. Lalu bagaimana saat kita berinteraksi? Itu semuanya disana ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kesemuanya perlu tentunya diselamatkan dengan bimbingan Allah. Kita ulangi bahwa hubungan yang sifatnya atau interaksi kepada orang jahil yang sifatnya lahiriah itu juga ada batasannya. Ada yang dimubahkan, ada yang dihukumnya. Salah satu contoh, hubb, cinta. Cinta yang sifatnya tajam dan cinta yang sifatnya al-wala yang semua dinamakan al-mawaddah. Cinta. Tetapi cinta yang sifatnya tabii, secara tabii, tabiat manusia, jadi kembali tentunya kepada nafsu manusia, dia tentunya mencintai, suka kepada wanita, yang apa ya wanita? Bukan kepada manusia. Hah? Yang cantik, itu wanita. Yang gak wajar sekali. Yang gak wajar sekali. Jadi itu wanita. Maka syariah kita, ini yang penting. Syariah kita itu membolehkan nikah, menikahi seorang wanita dari kalangan siapa? Ahlul Sunnah. Kenapa diperbolehkan ya, kawan? Aku bisa baca lagi dalam majalah Syariah Abdul Wahab jawaban tentang orang yang melarang. Asalnya tentunya tabiat manusia, ketika dia cintai, cara tabiat dia suka, cara dia memulai, orang mencintai itu kadang-kadang dia menyebutkan ada 4 kriteria interaksi seorang kepada wanita. Di antaranya adalah seorang lelaki yang tidak memiliki prinsip terhadap wanita, yang kedua wanita, dia suka. Ada yang kata Allah mempunyai dengan tipikal tertentu, dia baru suka. Umumnya tinggi 1 meter umumnya mulai ketika mau dia seperti itu ternyata dia dapatkan dari seorang alun kita tapi dengan syarat mau itu ahli akidah bukan seperti ini yang dia tetap menekan dan dengan syarat tentu dia juga ketika ada keturunan dan dia harus bisa menguasai dari barang. Walaupun juga secara usul nikah dengan seorang wanita muslim jauh lebih. Jadi itu cinta ada tentunya, tapi cinta yang sebanyak apa? Tabiat, saya suka kepada ibu saya. Berikan pula dalam hukum interaksi, beda dengan yang dinamakan apa? Al-mawaddah. Yang mana kecintaan yang penuh dengan loyalitas. Sebagaimana kita berinteraksi kepada orang yang kafir sama dengan kita berinteraksi dengan seorang muslim. Sakit dia kunjungi, kemudian kita berikan hadiah, kita bersedih dengan sedihnya dia, kemudian kita sampai mungkin kita meracik kata-kata berikan dia, berikan saya, walaupun dia adalah non muslim bagaimana. Ini sudah namanya apa ya Tuhan? Sudah mawaddah. Ini haram. Ini hukumnya apa? Maka di sini dikatakan wafi suratul aqarib wal ma'arif ma'idhanu kuffaran. Boleh kita berinteraksi kepada mereka. Tetapi ingat, tetap seorang muslim menampakkan kemuliaan dan syiar agama mereka di hadapan mereka. Jadi kita seorang muslim bukan berarti wah dia orang kafir kemudian kita berpenampilan seperti mereka kemudian karena dia orang kafir dia tidak ada sholat bukan kemudian agama malu untuk menawarkan agama malu untuk membongkar dan berbuat kesalahan kesalahan agama jadi saudara kita itu sebenarnya walaupun hal yang perlu diperhatikan. Wajawazul bay' wal syara. Bagi penutup, wajawazul bay' والشراء عند باب المسجد. حكمة يا ابن رحيم bolehnya kita berjual beli di pintu masjid. Jadi darah mungkin di pintu masjid. Karena di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditawarkan oleh Umar untuk membeli pakaian. Itu terjadi di pintu masjid. Terjadi mana? Pintu. Pintu. Tapi dengan syarat yang kita ingatkan. ويقيد هذا بعدم التشويه وربط الثوب. هذا الإمام النووي جرم سمته. ketika dia terjadi jual beli, yaitu dengan mengangkat suara, dengan apa namanya mengganggu orang yang ada dalam masjid. كما يفعل كثير من الباعة هذه الأيام. Layaknya sebagaimana badan berdagang sekarang yang mereka berteriak-teriak di masjid untuk menawarkan dagangannya. Dari tempat ada seperti ini, kerana orang berdui mereka dapat dulu orang baru di pintu langsung mereka teriaknya untuk menawarkan. Mungkin sebagian kita masih aib, tapi mungkin kita bisa dapatkan sebagian orang berdui masih ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat untuk apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita dan memberikan fakta tingkah dalam hati kita kepada agama yang Allah alam sama kulu kawira dan alhamdulillah. Terima kasih.